Mitra bisnis, pengusaha properti berharap pemerintah memperlonggar aturan kepemilikan properti oleh pihak asing agar transaksi properti bisa tumbuh lebih pesat lagi. Saat ini asing hanya bisa membeli properti di Indonesia dengan status hak pakai. Seperti kita ketahui, negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, atau Australia membuka keran investasi propertinya ke investor luar. Bahkan disebut 30% pembeli apartemen premium Marina Bay Suite Singapura adalah orang Indonesia. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Corporate Secretary Ciputra Development, Tulus Santoso. Pak Tulus, apa komentar Anda soal ini? Saya kira kalau kita lihat dari sisi negara ya, kita termasuk yang ketinggalan untuk komersialisasikan properti di Indonesia ya. Mengkomersialkan itu kita bisa memasarkan produk itu di mancanegara lah. Sehingga kan sebetulnya properti ini kan tidak perlu ada yang dikhawatirkan gitu. Kan propertinya juga tinggal di sini ya kan, propertinya itu ada di sini. Sehingga orang beli ya nggak bisa dibawa kan. Cuman di sini, dan itu kan misalnya kalau di negara lain juga untuk bangunan tinggi gitu, sehingga tidak menguasai tanah sebetulnya ya, cuman bangunan-bangunan aja yang strata title. Oleh karena itu makanya kayak Singapura segala itu sudah lama lah memanfaatkan atau mengkomersialkan properti ini untuk mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi di mereka ya. Nah, kita memang pasar propertinya masih lebih lokal semua. Jadi potensinya itu sangat besar. Karena kalau kita lihat di Kuala Lumpur gitu, Kuala Lumpur dengan Jakarta kan praktis ya hampir sama kan secara infrastruktur, secara itu. Cuman kalau di Kuala Lumpur mereka mempunyai program untuk dijual ke asing itu bisa mendatangkan devisa yang cukup banyak ya. Saya kira kalau di Jakarta juga tidak kalah potensinya gitu. Tidak kalah daya saingnya dengan Kuala Lumpur. Jadi sebenarnya kita sebagai negara tidak ada yang rugi karena asing itu kan membeli bangunan, artinya strata title lah, sehingga dia, dan kedua dia tidak bisa dibawa gitu. Jadi justru lebih bagus daripada ekspor, misalnya kayak tambang atau minyak bumi gitu kan, barangnya dibawa, ini barangnya masih di sini. Dia beli, dia mendatangkan uang, maksudnya masuk uangnya, tapi barangnya nggak dibawa keluar. Ya kan, jadi kan menghasilkan devisa, tapi barangnya tetap di sini, apa yang dikhawatirkan. Lain kan kalau tambang ya makin lama bisa malah merusak lingkungan karena barangnya dia bawa gitu kan, dikali apa. Nah ini kan enggak, jadi enggak akan habis gitu. Bahkan dia akan membayar pajak secara rutin kan di sini. Maksudnya dia sebagai PBB, kemudian bahkan ya rumahnya juga kan perlu perawatan, perlu apa. Itu kan tetap menciptakan aktivitas ekonomi ikutan ya, selain cuma membeli rumah. Jadi tidak one time transaction, tapi masih ada ikutannya gitu. Dia perlu maintenance, dia perlu cleaning, dia perlu security, dia perlu paling tidak dia mempekerjakan beberapa orang pas bisa tinggal atau bisa memiliki properti di Indonesia. Harusnya sih tidak perlu dikhawatirkan asal ada pembatasan-pembatasan. Ya katakanlah seperti strata title, mungkin ada minimal harganya gitu sehingga dia tidak mengganggu harga di strata yang lebih rendah. Pemerintah lain sudah, itu bahkan negara yang lebih terbatas tanahnya kayak Singapura sudah katakanlah mengutilize itu dan mampu mendapatkan benefit dari pertumbuhan pasar propertinya, kenapa kita enggak gitu. Sementara kita kan sekarang masih ya kekurangan devisa gitu kan. Kalau kita sebagai businessman ya kita kayak aneh aja gitu. Maksudnya developer lain, developer dari negara tetangga pameran di sini untuk membeli, untuk supaya orang kita membeli di tempat mereka kan. Tadi kamu katakan kan yang beli di Singapura itu juga sebagian besar orang Indonesia gitu kan. Tapi kita tidak bisa menarik orang luar negeri beli di sini gitu. Padahal potensi negara kita kan tidak kalah. Demikian Corporate Secretary Ciputra Development Tulus Santoso. Saya Wendy Lim.